بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu yang ada dalam matan, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang mengibadahi pepohonan dan bebatuan. بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم. Bahkan sesungguhnya tiga berhala ini dahulu adalah berhala mereka yang paling besar. ومع هذا محاها الله من الوجود. Dan bersamaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menghapus keberadaannya. Wa ma dafa'at anha, dan berhala-berhala tersebut tidak bisa membela dirinya. Wa la naf'at ahliha, dan berhala-berhala tersebut tidak bisa pula memberikan kemanfaatan kepada para penyembahnya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa lam tamna'hum asnamuhum. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka, ghazahum qatalahum semakna memerangi mereka, dan berhala-berhala mereka tersebut tidak bisa menghalangi mereka. Fahada fihi mastadalla lahu syaikh rahimahullahu anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara. Maka firman Allah Azza wa Jalla ini padanya terdapat dalil yang Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berdalil dengannya untuk menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang mengibadahi bebatuan dan pepohonan. Ya Subhanallah, wahai maha, duhai maha suci Allah, basharun uqala'u ya'buduna al-asjara wal-ahjara al-jamidata التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. Manusia yang memiliki akal mengibadahi pepohonan dan bebatuan yang mati, merupakan benda mati yang tidak ada padanya akal-akal, tidak ada padanya gerakan, tidak pula ada padanya kehidupan. Aina uqulul bashari, di mana akal-akal manusia? Coba antum bayangkan ya, seseorang yang berakal menghambakan diri kepada batu yang enggak bisa apa-apa, atau kepada pohon, pohon yang dikeramatkan misalnya, mempersembahkan sesembahan-sesembahan kepada pohon tersebut. Ini perkara yang mengherankan, kok bisa gitu. Seorang yang hidup, yang berakal, menghambakan diri kepada benda mati. Ini kan heran, perkara yang mengherankan. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah Azza wa Jalla dari segala sesuatu yang mereka ucapkan orang-orang musyrik dengan ketinggian yang besar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala dan hadith Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu beliau mengatakan kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatha'u 'ahdin bikufrin. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain dalam keadaan kami baru saja terlepas dari kekafiran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan tatkala itu orang-orang musyrik memiliki pohon sidr yang mereka beriktikaf di sisinya dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya. Yuqalu laha, pohon tersebut disebut dengan Dhatu Anwatin. Anwat itu gantungan-gantungan. Dhatu Anwat berarti pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bisidratin, maka kami pun melewati sebuah pohon sidr. Fakulna, lalu kami mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwatin. Jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Al-haditha. Dan hadith ini ya ikhwan dihukumi dengan hadith yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2180. Dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2180. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, wa kana mimman aslama 'am al-Fath 'ala al-mashhur sanata 8 min al-Hijrati. Dan beliau termasuk di antara para sahabat yang masuk Islam pada tahun Al-Fath yaitu bisa jadi yang dimaksud dengannya adalah ditaklukkannya kota Mekah, bisa jadi yang dimaksud dengannya adalah perjanjian Hudaybiyah. Alal masyhuri, berdasarkan pendapat yang masyhur, pada tahun 8 Hijriah. Yuqalu laha dhatu anwatin, sebuah pohon yang disebut dengan dhatu anwat. Wal anwatu jam'u nautin, dan anwat jamak dari nautun. Wahuwa ta'liqu, yaitu gantungan. Ay dhatu ta'liqa. Dhatu anwat maknanya pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Yu'alliquna biha aslihatahum litabarruki biha. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka padanya dalam rangka mencari barokah dengannya. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما. Maka sebagian sahabat yang baru saja masuk ke dalam Islam dan belum mengenal tauhid dengan sempurna mengatakan ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Jadikan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki dzatu anwat. Wahadihi baliyatut taqlidi wat tashabbuhi. Dan ini adalah musibah taqlid dan menyerupai orang-orang kafir. Wahiyya min a'zamil balaya. Dan ini termasuk musibah yang paling besar. Fa'inda dhalika ta'ajjaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu Nabi alaihi salatu wasallam heran. Waqala dan beliau mengatakan Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru. Wa kana sallallahu alaihi wasallama idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru. Dan dahulu Rasul alaihi salatu wasallam apabila ada sesuatu yang membuat beliau takjub atau heran, atau beliau mengingkari sesuatu, maka sesungguhnya beliau bertakbir atau mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Wa yukarriru dzalika dan mengulang-ulangnya. Innaha sunanu, sesungguhnya itu adalah sunan, ini kelanjutan hadis ya, yang tidak disebutkan di dalam matan. Ay at-turuqul lati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'dhum bi ba'dhin, yaitu jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia dan sebagian manusia mengikuti sebagian yang lainnya. فَالسَّبَبُ الَّذِي حَمَلَكُمْ عَلَى هَذَا هُوَ اتِّبَاعُ سُنَنِ الْأَوَّلِينَ وَالتَّشَبُّهُ بِالْمُشْرِكِينَ. Maka sebab yang membawa kalian untuk melakukan hal ini, yaitu meminta pohon untuk digantungkan padanya senjata-senjata dalam rangka tabarruk sebagaimana yang dimiliki orang-orang musyrik. Sebab yang membawa kalian melakukan hal ini adalah mengikuti jalan orang-orang terdahulu dan menyerupai orang-orang musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan inti dari hadis yang disebutkan di dalam matan adalah mereka orang-orang musyrik bertabarruk dengan sebuah pohon dan itu adalah yaitu mencari berkah darinya, beriktikaf di sisinya, dan itu adalah bentuk peribadahan kepada pohon tersebut. Maka dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang musyrik terdahulu di zaman Rasul alaihi salatu wasalam ada yang mengibadahi pohon. والله تعالى أعلم بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تفضلوا